Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, kali ini saya berada di tengah-tengah siswa ya, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di daerah Serpong ya. Jumlahnya cukup banyak, ratusan orang siswa. Nah, saya sebelum kita buka tema ini, saya memberitahu kepada Anda semuanya apa tema yang akan diangkat. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama siswa-siswa berprestasi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia ini, karena mereka anak-anak yang luar biasa ya. Mereka datang ke sekolah ini dan mereka tinggal di sini juga, dan mereka juga terus semangat untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada nih salah seorang siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya kurang dekat. Nah, coba. Lemes amat, puasa enggak? Puasa. Oh, puasa makanya lemes kan. nama siapa? Nama saya Muhammad Fajrul Anfal. Muhammad Fajrul Anfal. Asli dari Jakarta atau sekitar Jakarta? Dari Demak, Jawa Tengah. Dari mana? Demak, Jawa Tengah. Demak, Jawa Tengah. Subhanallah. Sudah berapa lama di sini? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun berarti sekarang kelas 2. Kelas 2. Oke. Kamu sebagai generasi muda Islam Indonesia, ya, melihat permasalahan bangsa kita ini apa sih yang kira-kira perlu dibenahi? Kira-kira ya moral bangsa itu sendiri, moral dari pemudanya, dari baik pejabat petingginya ataupun ya semua warga, semua rakyat Indonesia. Jadi antara pemuda, pejabat dan semua rakyat Indonesia. Nah, yang perlu diperbaiki itu apa dari sekian banyak permasalahan? Maksudnya apa permasalahan yang paling sering kamu lihat itu atau sering kamu dengar itu apa sih? Masalah apa? Masalah akidah atau akhlak biasanya. Masalah akidah atau akhlak. Ya. Dengan akidah dan akhlak akhirnya merembet kemana-mana ya. Ada korupsi dan lain segala macam. Ya. Begitu? Ya. Subhanallah. Baik, terima kasih banyak Pak Fajrul Anfal. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah dia siswa-siswi berprestasi, dan mereka adalah generasi muda Indonesia dan juga generasi muda Islam. Nah, bicara mengenai pembentukan karakter bangsa, memang sudah tepat kalau kita memulainya dari anak-anak ataupun dari generasi muda, karena kelak mereka yang akan memimpin bangsa ini. Dan bicara mengenai pembentukan karakter bangsa dari sudut pandang keadilan, kali ini kami mengundang dan sudah hadir bersama-sama kita, yaitu guru kita Kyai Haji Sukri Zarkasi. Nah, pemirsa, inilah dia Tabligh Akbar 1431 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa mijada kalimatih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail ayuhan nas inna lakum mahalima fantahu ila mahalimikum wa inna lakum nihayah fantahu ila nihayatikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'alim. Bapak-bapak pemirsa, anak-anakku sekalian. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi di dalam Tabligh Akbar di pesantren Insan Cendekia yang cendekia-cendekia seperti sekarang ini. Merupakan sebuah bulan yang sangat suci dan sangat sakral dan sangat memberikan berkah kepada kita. Bagaimana tidak, kehebatan Ramadan itu, Ramadan memberkahi kaum muslimin sehingga Rasulullah memenangkan perang Badar pada bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi bisa membuka Baitul Maqdis pada bulan Ramadan. Bahkan Mesir menang pertempurannya dengan Israel pada bulan Ramadan. Saat itu saya berada di Mesir. Indonesia merdeka pada bulan Ramadan, pada Jumat Wage. Maka berkah Ramadan dan hikmah Ramadan itu luar biasa. Maka siapa yang mendapatkan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Barang siapa mendapatkan hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan sekian banyak kali. Kalaulah Ramadan merupakan hak Allah, puasa itu adalah hak Allah, maka di dalam sebuah hadis disebutkan, kullu ma amilahu ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li fa ajibihi. Segala amal perbuatan manusia itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa untuk Allah. Maka kullu alamalin bi asyri amsalha ila sab'umiha. Segala amal perbuatan manusia itu diganjar, diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali. Tetapi puasa bukan 700 kali, 1 juta kali, semiliar kali akan diberikan ganjaran oleh Allah. Tetapi tidak sembarang puasa. Puasanya imanan wahtisaban. Dia ini memang ingin mendapatkan ganjaran dan pahala dari Tuhan. Ihtasaba yahtasibu, memang dia memperkirakan dan memperhitungkan, dan dia menginginkan ganjaran dari Allah. Imanan wahtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa mengadakan berpuasa, maka dia akan mendapatkan ganjaran, diampuni dosanya sampai dia itu beriftar. Ya, baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang bagaimana membentuk generasi bangsa kita, khususnya dari sudut pandang keadilan nantinya. Tengah keadaan bangsa yang saat ini, tenungan optimisme tentunya kita berharap bangsa Indonesia akan berhasil maju ke depan. Ya, jangan kemana-mana, Tabligh Akbar Ramadan akan segera kembali. Kembali lagi Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tadi di segmen awal ya, Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor ya, tadi sudah menjelaskan kepada kita tentang makna puasa. Sepertinya menarik sekali, di mana Kiai menarik permasalahan untuk pembentukan karakter ini justru dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya di antara kita masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok menariknya malah dari bulan Ramadan dengan menjalankan ibadah puasa? Apakah ada makna edukasi di sana, Kiai? Silakan, Pak Tom. Baiklah, memang hikmah Ramadan dahsyat sekali. Di antaranya adalah bulan ampunan. Yastaghfirul malaikatu as-sha'im hatta yuftir. Malaikat memintakan ampunan orang yang berpuasa sehingga mereka itu berbuka puasa. Yang selain daripada itu, bahwa memang Allah memberikan tugas-tugas kepada manusia itu untuk mendidik. Sehingga manusia, kullu ma amilahu ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li fa ajibihi. Segala amal perbuatan manusia itu untuk kepentingan dirinya. Kita sembahyang untuk diri kita, bukan untuk Allah, tapi karena Allah. Jadi kita sembahyang karena Allah, bukan untuk Allah. Kalau puasa, untuk Allah. Kita disuruh zakat untuk diri kita sendiri, untuk membersihkan zakat kita, sampai kita naik haji untuk diri kita sendiri. Kita disuruh mengerjakan PR-PR kita di sekolahan, bukan untuk kepentingan guru, tetapi untuk kepentingan kalian sendiri. Membersihkan emper, membersihkan masjid, bukan untuk kebersihan masjid saja, tetapi untuk kepentingan sendiri. Rasa tanggung jawab kepada masjid, untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap kebersihan masjid dan lain sebagainya. Itulah pendidikan yang diberikan oleh Allah. Maka Allah memberikan petunjuk kepada manusia itu ada 4. Pertama kali instinct itu bukan akal. Kucing lari, mau ketabrak lari, itu instinct, bukan akal. Manusia mempunyai rasa kasih sayang kepada anak, itu instinct. Itulah petunjuk Allah. Tetapi instinct saja tidak akan cukup. Allah memberikan instinct, maka diberi al-hawasul khomsah, mata, telinga, kemudian penciuman, pendengaran dan lain sebagainya. Itu saja masih salah. Kita lihat tongkat di air, kelihatannya bengkok, mata kita salah, padahal itu bias daripada air. Demikian juga di pada Fata Morgana, kita sangka air di sana di padang pasir, padahal itu hanya sekedar Fata Morgana. Maka panca indera sangat terbatas sekali kemampuannya dan bisa salah. Kemudian akal. Manusia diberi akal. Akal inilah dahsyat sekali, sehingga bisa membuat kapal terbang, membuat mobil, membuat mek, dan membuat masjid, buat apapun juga dan lain sebagainya. Ini akal manusia luar biasa. Tapi akal juga bisa salah, membuat bom atom, membuat bom pembunuh, bisa bunuh, bisa apa dengan senapan dan lain sebagainya. Karena nafsu manusia itu, maka perlu nafsu manusia itu diperbaiki dengan petunjuk yang lain. Yaitu petunjuknya itu apa? Agama. Petunjuk Allah itu adalah agama. Diturunkan agama untuk menyembah kepada Allah dan untuk membenarkan sikap-sikap manusia yang dari beberapa petunjuk-petunjuk yang tadi. Untuk lebih mengefektifkan petunjuk-petunjuk itu, tidak bisa, harus dididik. Manusia harus dididik. Dididik dengan tugas-tugas, dididik dengan pembiasaan. Dibiasakan jamaah, dibiasakan sholat, dibiasakan puasa, dibiasakan berbuat baik kepada orang tua. Pembiasaan, penugasan, pengajaran, pelatihan-pelatihan, dilatih. Ini musik yang bagus tadi, kalau tidak dilatih tidak mungkin akan bagus. Dan kalau tidak terbiasa mukul gendang, sakit itu tangannya. Maka ini harus dibiasakan dan dididik. Ini saja harus dibiasakan dan dididik. Apalagi tidak pernah terbiasa dan tidak pernah dididik, tidak pernah dikasih tugas, apa terjadi? Maka lembaga pendidikan harus ada macam-macam tugas. Tugas itu tugas, ini tugas itu apa dan lain sebagainya. Nah, syukur bisa mandiri, dikerjakan sendiri, nyuci pakaian sendiri. Di ini insan cendekiawi kan nyuci pakaian sendiri toh. Iya, nyapu sendiri, kepel sendiri, cuci pakaian sendiri, belajar juga sendiri tapi bersama guru. Maka kemandirian harus diajarkan dan harus dibiasakan. Sebab kan mandirian hanya apa itu namanya, belajar supaya mandiri, belajar apa itu namanya teknik menyetir mobil, terus kemudian belajar menjahit dan lain sebagainya. Kalau sekedar menjahit, bisa menjahit, bisa nyetir mobil, enggak usah mondok pesantren. Mondok pesantren lebih daripada itu, pendidikan totalitas. Jadi pendidikan totalitas lahir dan batin di dalam dunia pesantren. Lahirnya kita tata, batinnya kita tata dengan sekian banyak penugasan-penugasan. Dan diisi penugasan-penugasan itu dengan jiwa dan filsafat hidup. Apa arti hidup? Mengapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Bagaimana kita hidup? Maka kehidupan di dalam dunia pesantren itulah yang mendidik. Bukan pelajaran. Pelajaran bisa rupa. Meskipun gitu harus ada juga pelajaran. Maka pendidikan adalah pelajaran, pembelajaran, penugasan, pembiasaan, pelatihan. Dan dari sini maka totalitas kehidupan daripada kita sebagai manusia yang hidup akan terdidik dengan frekuensi tingkat kegiatan yang sangat tinggi sekali. Maka kebiasaan kita akan menjadi watak dan akan menjadi dinamika dan akan menjadi militansi dan akhirnya menjadi etos kerja. Itulah arti sebuah pendidikan. Ya. Baik, Kiai, tadi menarik sekali Kiai mengatakan bahwa dengan pendidikan ya akhirnya menjadi watak dan jadi kebiasaan. Ya. Ya, banyak loh, cukup banyak anak-anak muda yang berprestasi pada saat di sekolah ya, cerdas, pintar ya. Juara, mungkin mohon maaf, juara olimpiade atau juara-juara perlombaan lainnya gitu ya. Tapi begitu dia masuk ke dalam kehidupan masyarakat, dia bekerja dan segala macam, yang tadinya punya idealisme, mendadak idealismenya hilang. Jadi sampai kadang-kala dia jadi tidak bisa adil dengan alam, bahkan sering merusak alam, tutup mata sebelah terhadap keadaan yang ada gitu. Nah, bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita bisa mencegah anak-anak kita nih supaya tidak ikut arus. Nanti dilanjutkan, Kyai. Nanti Kyai akan bicara banyak nanti ya, bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini ya tidak terpengaruh. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tentunya masih disiarkan langsung dari Madrasah Aliyah Negeri ya Insan Cendekia Serpong. Nah, buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kali ini kita sedang berbicara bagaimana membentuk generasi muda Indonesia ini ya, terutama terhadap arus informasi, gempuran arus informasi yang masuk ke sini, budaya yang sudah ada, yang sudah mengakar, supaya bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju ke depan ya. Ini ada satu pertanyaan tadi yang saya lontarkan kepada Pak Kiai tadi, yaitu bagaimana jika seorang anak yang waktu SMA-nya, waktu sekolahnya dia berprestasi, sudah dididik instingnya, akalnya, panca indera dia, dan juga agamanya, tetapi begitu dia selesai pendidikannya, begitu masuk terjun ke masyarakat, mulai ikut arus. Nilai-nilai yang sudah tertanam rapi itu akhirnya luntur secara bertahan ya. Dan juga mungkin mereka ada di antara mereka yang terpaksa harus tutup mata sebelah, pasrah terhadap keadaan. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Silakan, Kyai. Baik. Membentuk sebuah karakter memang tidak mudah. Tidak tergantung pembentuknya, tidak tergantung pembentukannya, tetapi tergantung kepada yang dibentuk juga. Kalau yang dibentuk tidak mengerti untuk apa, bagaimana dan lain sebagainya, maka dia juga tidak terbentuk. Maka diperlukan sebuah apa itu, interaksi antara guru dengan murid, kiai dan santri. Kiai percaya kepada santrinya, santrinya percaya kepada kiainya. Dengan cara seperti begini, maka ilmu itu masuk dengan kepercayaan-kepercayaan itu tadi. Nah, dari sini maka kembali bahwa itulah pendidikan mental, attitude, pendidikan karakter. Dengan kegiatan-kegiatan sekian banyaknya, terutama dalam dunia pesantren, saya kira lebih efektif daripada di dunia di luar. Terus kemudian diisi dengan jiwa dan filsafat hidup, untuk apa hidup dan lain sebagainya. Maka saya pada waktu mahasiswa di Jakarta, saya mendengar pidato Soekarno, "Wahai bangsa Indonesia, apakah kamu mau menjadi bangsa kutub utara? Sepi, damai, tidak ada gejolak. Tapi ingat bahwa dari kutub utara tidak akan pernah keluar pemimpin-pemimpin dunia. Tapi Indonesia jatuh bangun kembali, jatuh bangun kembali. Kawah condro dimuko daripada Indonesia." Wah, itu saya lihat itu, saya terkesan sekali. Bahkan ketika perang kemerdekaan dan kemerdekaan Republik Indonesia, dia hanya dengan 10 pemuda, 5 mungkin 7 orang pemuda yang memprakarsai kemerdekaan Republik Indonesia. Maka beliau juga mengatakan, "Berilah saya 10 pemuda, akan saya goncangkan dunia." Dari sini maka mental Soekarno memang mental pemimpin. Tetapi dalam situasi yang seperti sekarang tadi yang dikatakan oleh Pak ini tadi, bagaimana David, wang Pak. Dulu baik-baik. Nama saya David, Pak. David, ya, David. David orang yang ganteng, kumisnya jelarit, hidungnya mancung. Ya. Bisa aja, Bapak. Silakan, Pak. Sudah kawin atau belum? Sudah, Pak. Mau dicariin lagi, Pak. Silakan, Pak. Baik. Maka anak tersebut ini diperlukan sebuah milieu dan lingkungan yang subur. Ya. Kalau subur apanya? Subur kriteria apa itu namanya? Kegiatannya, subur pelajarannya, subur keilmuannya, subur gerakannya dan lain sebagainya. Maka dibentuk, diperlukan sebuah milieu dan lingkungan. Karena yang mendidik itu milieu dan lingkungan. Maka diperlukan untuk membuat seorang pemimpin, mungkin satu kabupaten harus hebat baik, mungkin satu provinsi harus hebat dan baik, mungkin satu negara harus hebat dan baik. Sehingga uswatun hasanah dari pemimpin-pemimpin kita, itu bisa menjadi uswatun hasanah, tidak sebaliknya menjadi uswatun sayyi'ah. Maka daripada itu diperlukan uswatun hasanah. Nah, dari sini maka kembali bahwa bagaimana dia mempunyai daya tahan. Maka daya tahan itu supaya resinking terus setiap hari. Setiap hari, maka ada seorang sahabat jalan. Kemudian tahu Rasulullah sedang berkerumun di situ para sahabat. Hei, para sahabat, kamu pengen tahu orang yang ahli surga? Ya Rasulullah. Kamu tahu siapa orangnya? Enggak tahu, Ustaz. Itu yang baru jalan tadi. Itu orang tidak terkenal sama sekali, kegiatannya ya biasa-biasa saja dan lain sebagainya. Kenapa dia menjadi ahli surga? Wah, akhirnya sahabat ini, wah, apa tuh namanya, pengen tahu juga. Akhirnya salah seorang berkorban, pergi ke rumahnya orang itu. Aduh, bohong dia. Bohong, saya tuh diusir sama istri saya, terus kemudian terpaksa saya nginep di sini. Pengen tahu malam itu wiridnya, dikirnya kayak apa gitu. Akhirnya dia nginep di situ. Wah, mungkin bangun malam dan lain sebagainya. Tidak, tambah malam, tambah ngoroknya tambah keras gitu. Ngoroknya tambah keras. Gimana? Mungkin jam 3 malam sama saja. Akhirnya saya pagi dia gak tidur. Dan kemudian bangun itu sahabat yang mau masuk surga tadi. Akhirnya setelah begitu dia pergi ke masjid. Di masjid sembahyangnya ya biasa saja, sembahyang sunnah, qobliyah, sembahyang subuh, kemudian apa dan lain sebagainya seperti gitu. Ya Allah, akhirnya diikuti terus. Wiridnya biasa saja, tahajudnya juga biasa saja, ini biasa saja. Akhirnya sahabat ini tadi, waduh, saya minta maaf, saya tadi bohong. Saya pergi ke sini untuk melihat bapak ini karena bapak ini dianggap oleh Rasulullah masuk surga. Astagfirullahaladzim, saya masuk surga. Masyaallah, alhamdulillah. Rasulullah berkata, iya. Nah sekarang apa yang kau kerjakan kok kamu bisa masuk surga itu? Iya. Akhirnya dia yuhasib ala nafsihi. Mungkin saya itu memang selalu bertobat setiap hari. Allah. Saya bertobat setiap hari atas kesalahan saya kepada manusia, mungkin kepada Allah, mungkin kepada alam, mungkin kepada diri saya sendiri, mungkin saya salah. Saya harus berbuat adil. Adil untuk kepada orang lain, adil kepada Allah, adil kepada diri kita sendiri. Disinilah letak bahwa keadilan itu juga diperlukan untuk diri kita sendiri. Kita ini kan banyak dosa toh? Iya. Saya yang paling banyak dosa. Namun dosa sebanyak itu insya Allah Allah akan mengampuni, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Amin. Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan bicara. Jadi kita harus adil terhadap semuanya, adil terhadap Allah, diri kita sendiri dan lingkungan kita. Ya. Baik. Sudah ada penelpon masuk ini, Kiai. Sebentar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, ibu siapa, di mana ini, Bu? Dengan Bu Yani, Mas, di Jakarta. Bu Yani di Jakarta. Silakan Bu Yani, pertanyaannya apa? Mau nanya nih sama Pak Kiai. Iya. Enggak ya? Iya. Bagaimana cara sikap adil antara orang tua dan suami? Dan mana yang seharusnya lebih diutamakan? Oke, bagi seorang istri dan juga anak ya, maksudnya begitu ya? Oke, ya. Terima kasih ya Bu Yani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kiai menarik sekali nih Kiai ya. Bagaimana bicara keadilan nih Kiai? Seorang istri itu bagaimana caranya bisa adil terhadap orang tua dan juga terhadap suaminya? Silakan. Baik. Keadilan itu memang tidak ada kamusnya itu. Kalau menuntut yang paling adil siapa? Yang paling adil adalah Allah. Kita ini manusia hanya apa itu namanya, dasar kita ini hanya Quran dan hadis saja. Dari Quran dan hadis, sebab kalau dasarnya itu keadilan itu adil manusiawi, itu yang kalah pemilihan bupati, yang kalah tentunya tidak mengatakan adil, yang menang tentunya akan mengatakan adil. Nah disinilah tak, keadilan itu tidak ada ukurannya. Kalau ukuran manusiawi tidak akan pernah keadilan ya. Maka keadilan itu ada Allah. Nah kita bagaimana kepada istri dan adil kepada kepada orang tua, orang. Pada suami dan juga kepada orang tua. Kan istri itu punya kewajiban untuk patuh pada suami. Nah, sedangkan dia juga sebagai anak juga punya kewajiban juga. Bagaimana dia bisa adil terhadap orang tua? Adil itu i'tili kulli dzi haqqin haqqahu. Berilah hak itu kepada yang berhak. Orang tua dihormati, harus dihormati orang tua, tapi suami juga harus dihormati. Suami melarang istrinya puasa, ya jangan puasa. Meskipun orang tuanya menyuruh dia puasa. Dalam arti kata puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Ya. Kalau sampai puasa bengong Ramadan, tadi ya. Kalau puasa sunat itu. Kalau puasa sunat suami mengatakan, kamu jangan puasa. Jangan puasa sunat gitu. Ya orang tuanya, kamu saya. Nah, tidak bisa. Itu ada aturannya. Yang paling berhak untuk izin puasa itu adalah suami. Kamu jaga rumah, jangan pergi kemana-mana. Gak boleh ke rumah mertua. Ini pergi ke rumah mertua, itu tidak boleh juga. Jadi haknya suami itu seperti gitu. Tapi hak orang tua perlu dihormati juga. Nah, disinilah letak keadilan itu, adil yang mana. Kan i'tili kulli dzi haqqin haqqahu, berilah hak kepada masing-masing sesuai dengan kadar dan situasi. Itulah maksud saya adil dan sebagainya. Kalau suaminya yang zalim gimana, Kiai? Apanya? Kalau suaminya zalim gimana, Kiai? Oh, kalau suaminya zalim iya kan, ya beda lagi. Nah, kalau zalim itu kita harus nahi mungkar. Jadi apa dong? Apa yang harus kita lakukan? Mungkar itu adalah mungkarat, kita larang. Jangan begitu suamiku. Ini harus begini dan sebagainya. Boleh ya begitu? Boleh. Oh. Dan harus. Maka kalian kalau buat suami harus ingatkan kepada suami. Harus nahi mungkar. Kalau bisa dengan kekuasaan. Fiyadihi. Kalau tidak bisa dengan lisanihi. Kalau memang tidak bisa wabikol bihi. Dengan hati. Dengan hati itu bagaimana? Oh, batin aja, berdoa kepada Allah. Karena yang mempunyai suami itu, yang suami kita ini kepunyaan Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah. Nah, itulah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan, apa itu namanya, memang keadilan dan apa itu namanya dalam rumah tangga. Ya, baik, Kiai. Ini pada saat ngomong nanti kalau punya suami mukanya merah semua di sini. Emang udah ada yang mau buru-buru nikah? Ya udah, nanti kita akan lanjut lagi. Saya kasih kesempatan dulu deh, siapa yang mau bertanya nih? Siapa? Siapa lagi yang mau bertanya? Jamaah, silakan, anak-anak nih, silakan. Kamu yang di tengah, nak. Ini nih di tengah. Ya, silakan yang di tengah. Tolong diambil mic-nya, dibantu dioper, tolong. Tolong dioper mic-nya. Sini, sini, sini, sini. Di tengah sini, ini nih yang berdiri. Ya, kamu. Tolong kesini. Berdiri, berdiri deh. Ya, biar cepat. Silakan. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Aulia Rahman. Tadi kan Pak Kiai bilang bahwa untuk mencegah kemungkaran, pertama kita lakukan dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa juga dengan hati. Nah, akhir-akhir ini kan kita tahu banyak saudara kita yang dengan dalih mencegah kemungkaran dengan tangannya sendiri, melakukan hal-hal yang cenderung melawan hukum yang syiah di negara ini. Bagaimana pendapat Kiai mengenai hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep sekali pertanyaan. Takbir, Allahu Akbar. Nah, Kiai, nanti dijawabnya Kiai ya. Izin ya, Kiai. Nanti gimana caranya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1400 dengan hati. Ya, tapi sekarang banyak orang-orang yang melakukan itu bertentangan dengan hukum yang ada di negara kita ini. Nah, gimana itu, Kiai? Silakan. Baiklah, kita ini hidup bernegara. Negara kita ini sudah bagus, negara berpancasila. Dan negara berpancasila ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Cuman tadi saya katakan bahwa fal yughayyir biyadihi fa ilam yastati fali bilisanihi fa ilam yastati wa biqalbihi. Biyadihi itu artinya dengan kekuasaannya juga. Jadi kalau dia tidak punya kuasa, ya susah gitu. Tidak punya kekuasaan, ya susah. Jadi harus dengan kekuasaan dan dengan aturan-aturannya. Nah, kalau tidak pakai peraturan, wah, keras boleh tapi pakai aturan. Keras boleh tapi pakai aturan. Lah ini demonstrasi ngerusak apa, pagar ngerusak mobil, ngerusak apa dan lain sebagainya, ini saya juga tidak setuju. Saya itu buruh adakan demonstrasi, ngerusak pabrik, ngerusak apa dan fasilitas, saya tidak setuju itu. Iya, itu nahi mungkar juga, tetapi saya tidak setuju dengan kekerasan. Apa tidak bisa memakai soft power? Artinya dengan perangkat lunak, dengan doa, dengan uswatun hasanah, kemudian dengan lisan, diomongi dengan baik-baik. Diomongi dengan baik-baik, dia tidak mau, malah nantang. Wah. Lah memang ini diperlukan aparat yang bijak juga, aparat yang tanggap juga dan lain sebagainya, sehingga itu seluruhnya bisa terselesaikan. Tapi yang penting bahwa jangan memakai kekerasan. Itu kekerasan itu jangan dipakai. Kalau mereka memakai kekerasan sendiri itu, apakah itu sudah bertentangan dengan hukum Islam gitu, Kiai? Enggak, itu kekerasan itu kadang-kadang diperlukan itu. Iya. Ya, tetapi kalau apa itu namanya sesuai dengan hukum, enggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kayak peledakan, pemboman ya kayak gitu ya, mungkin karena gergetan gitu. Wah, iya. Jadi apa gergetan itu, tetapi di dalam negara ya. Ada-ada aja deh. Dalam negara Republik Indonesia ada aturan-aturan main sendiri. Iya. Ada aturan main dalam berbangsa dan negara ini, maka ngikuti aturan main, maka harus ada kekuasaan. Kekuasaannya sebagai apa? Kekuasaannya sebagai polisi, jangan berbuat seperti polisi karena bukan polisi. Iya. Nah ini, tapi kan ada pertanyaan, polisi juga enggak ngapa-ngapa dan lain sebagainya, bagaimana kita nahi mungkar? Sudah ngomong berkali-kali, kirim surat berkali-kali, tapi juga dibiarkan saja dan lain sebagainya. Ya. Itu meskipun sudah seperti gitu, tapi jangan pakai kekerasan. Itu. Jadi demonstrasi apa dan lain sebagainya pakai kekerasan, saya tidak setuju itu. Oke, tadi menarik ya mengatakan bahwa dengan kekuasaan, ya kan, kita bisa merubah keadaan. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuasaan untuk mengatur hukum dan juga keadilan yang ada di negara ini. Misalnya Kiai, mohon maaf, tadi Kiai bicara keadilan itu hanya dari Allah. Tapi kalau kita bicara dalam struktur bernegara, segala sesuatu itu kan ada undang-undangnya, gitu kan? Ada hukum negara yang berlaku di negara kita ini. Nah, bagaimana seandainya saya mendapatkan amanah untuk satu posisi tertentu, saya ternyata berani menyelewengkan hukum demi kepentingan saya pribadi. Nah, itu kayak gitu gimana Kiai? Kan banyak, cukup banyak terjadi. Menyelewengkan hukum itu yang tidak adil. Iya. Tidak adil kepada dirinya, tidak adil untuk masyarakatnya, tidak walaupun adil atas nama atas nama kemanusiaan, Kiai. Oh iya, meskipun atas nama kemanusiaan, tapi tidak adil itu. Maka keadilan itu kepada dirinya, itu Pak sahabat yang naik surga tadi, dia juga selalu bertobat setiap hari, padahal dia kesalahannya sedikit sekali. Yeah. Lah kalau korupsinya 1 triliun, terus di penjaranya, terus bebasin, iya, dikasih gerasi. Bagaimana, kapan, berapa lama dia harus dipenjara, kan begitu. Memang ada aturan-aturan main dan beberapa undang-undang. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang, ya itu salah itu. Salah, walaupun misalnya mohon maaf ya, kita dia melakukan tindak pidana korupsi, terbukti bersalah, terus dapat pengurangan hukuman misalnya gitu, Kiai. Gitu. Maka pertanyaan yang lebih dahsyat lagi bukan begitu. Gimana Kiai? Gimana Kiai? Itu orang yang bersalah masih dibela sama pengacara. Nah. Wah, itu pernyataan yang dahsyat. Pengacara itu mengacarakan bahwa dia itu salah gitu. Yeah. Jadi begitu. Jadi bukan membela yang salah, mengacarakan bahwa dia itu salah. Merekayasa maksudnya. Iya, merekayasa bahwa dia itu salah. Sebetulnya apa itu namanya, memang harus ada pengacara. Sebab kalau tidak ada pengacara, mungkin dia itu ada betulnya. Nah, mungkin dia apa dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan undang-undang dan lain sebagainya, itu bisa jadi hakim itu tidak adil. Iya, maka iya, harus ada pengacara. Kalau seandainya kita udah capek nggak bisa mendapatkan keadilan misalnya ya di negara manapun, sebenarnya saya bilangnya gitu, maksudnya entah itu di Indonesia atau negara-negara lain, kadang yang namanya kekuasaan itu tend to corrupt, kebanyakan begitu. Apa yang bisa kita lakukan, Kiai, dengan ketidakadilan yang kita rasakan, misalnya kita merasa tidak adil, apa yang bisa kita lakukan terhadap keadaan ini? Sebetulnya istilahnya dalam agama kita istiqomah. Apa arti istiqomah itu? Arti istiqomah itu hati ini dalam kondisi apapun, kuasa tidak kuasa, sedang main sepak bola, sedang di masjid, sedang makan, sedang tidur, dan sedang apapun juga, tetap lillah. Tetap lillah. Jadi dia berkuasa karena Allah. Dia membuat keadilan karena Allah. Ini karena Allah, karena Allah, dan lain sebagainya. Kalau ibadah kita tidak didasari karena Allah, tidak ada gunanya seluruhnya itu. Maka kita ini adalah untuk menghamba kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Dan itu seluruhnya untuk diri kepentingan kita sendiri. Jadi berkuasa karena Allah dalam rangka ibadah. Kita di dalam bekerja di dalam sebuah perusahaan karena Allah dalam rangka beribadah. Jadi ibadah itu tidak mesti harus di masjid, tidak mesti harus dilanggar, tidak mesti harus tahajud, tidak harus puasa dan lain sebagainya. Tapi ibadah itu seluruh pekerjaan manusia asal itu karena Allah. Dalam kondisi kita karena Allah, inilah yang disebut istiqomah. Bukan tinggal diem saja begitu, tidak. Tinggal diem saja itu istiqomah itu orang itu gak pernah pergi kemana-mana. Belum tentu orangnya gak pergi kemana-mana, pikirannya pergi ke mana-mana. Artinya tidak istiqomah begitu. Nah inilah arti daripada sebuah keadilan. Adil terhadap dirinya dan adil kepada orang lain. Adil terhadap hukum-hukum negara dan adil terhadap siapapun di dunia ini. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan saya berikan kesempatan pada jamaah. Silakan. Namanya siapa langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya di sini mau bertanya. Begini Pak Kiai, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Nah, jika kita lihat sekarang itu negara Indonesia dengan keadaan apa, degradasi moral dan sebagainya, mungkin bisa jadi disebabkan oleh keadaan wanita, wanita Indonesia yang dalam tanda kutip rusak gitu. Nah, atau apa, jadi sehingga tiang yang mestinya kokoh itu jadi tidak terbangun dengan baik sehingga Indonesia dirusak oleh wanita gitu. Indonesia pun tidak maju-maju gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah saya di sini sebagai seorang wanita mewakili teman-teman di sini juga, mungkin mewakili wanita se-Indonesia juga, meminta apa ya, pesan-pesan, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak Kiai untuk kita semua agar kita bisa menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi tiang-tiang kokoh negara ini sehingga kedepannya kita bisa membangun negara Indonesia yang lebih adil lagi. Wah, ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu jangan ikut itu, bukan yang itu yang rusak-rusak, tapi kalian insya Allah tidak akan rusak. Amin. Insya Allah. Baik Kiai, nanti dijawab ya Kiai ya. Ya. Tadi namanya siapa? Ulfa. Ulfa. Oke. Okay. Oh Ulfa. Ulfa, kalau Ulfa mah Mbak Ulfa pelawak ya deh. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Setelah ini ya, kita akan memberikan. Ya baik pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Memang begitu penting bagi kita untuk membentuk generasi muda kita dengan pembentukan karakter yang tepat, sehingga kelak generasi muda kita ini benar-benar generasi muda yang tahan banting dan juga bisa memimpin bangsa Indonesia, untuk memimpin bangsa ini dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Sebelum kita lanjut lagi dengan bahasan kali ini, di segmen terakhir tadi ada sebuah pertanyaan ya dari Urfa tadi. Silakan Kiai, mungkin bisa dijawab bahwa perempuan itu kan tiang agama, ya kan? Kira-kira apa nih masukannya supaya bisa ya, tiang negara, mohon maaf, tiang negara, saya salah dong, Bapak. Tiang negara, apakah dengan kemerosan moral ini juga karena pengaruh? Dan kalaupun bahkan ada, bahkan bukan tiang agama saja. Ya. Surga itu di telapak ibu. Tuh. Ibu lo, bukan yang kalian tuh gitu. Calon ibu ya. Kalian belum kawin, kalau jadi sudah jadi ibu. Memang kita kalau melihat semaraknya pornografi, porno asi dan lain sebagainya seperti begitu, ngeri. Sebetulnya bisa jadi itu hanya sebagian kecil. Ya. Tetapi diekspos sama media massa sedemikian rupa sehingga kayak-kayak dunia itu ambruk betul. Bahkan majelis ulama itu mengusulkan untuk membuat undang-undang pornografi sama porno aksi, ditentang juga. Lah maunya bagaimana kalau pornografi porno aksi itu tidak ini semuanya orang. Nah dari sini maka kembali bahwa kita ini supaya selamat, satu supaya selamat ya. Nah, ini supaya terus selamat, kita ini tetap istiqomah. Dan yang kedua, jangan bosan-bosan menjadi manusia baik. Jangan bosan-bosan menjadi manusia baik. Yang kedua, pinter-pinternya kita mencari lingkungan yang baik. Lingkungan itu kawan yang baik, tempat kos-kosan yang baik, sekolahan yang baik, ini yang baik, guru yang baik. Itu pinter-pinternya kita mencari apa tempat yang baik dan milieu dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, istiqomah dalam hati. Istiqomah dalam hati, istiqomah itu tetap dalam urusan apapun, tetap karena Allah, karena Allah. Kita belajar karena Allah, kita marah karena Allah, kita gembira karena Allah, dan lain sebagainya. Itulah keadilan Allah. Jadi kalau kita adil kepada Allah, adil kepada manusia, kita seluruhnya karena Allah. Dan ibadah itu bukan sholat, tahajud, puasa saja, tapi ibadah itu kita belajar, kita nyapu, kita memelihara anak, kita berbakti kepada suami, dan lain sebagainya. Belajar yang baik itu termasuk ibadah. Kemudian yang keempat, memang diperlukan sebuah mental. Indonesia ini terpuruk lembaga pendidikannya kepada nomor 112. Saya pernah diminta ke DPR untuk membicarakan tentang pendidikan di Indonesia 2 tahun yang lalu. Saya bilang, saya ini apa, seorang kiai kampung kok suruh bicara pendidikan. Pak kiai kan seorang kiai yang tahu keadaan di masyarakat dan pelaksana. Bagaimana? Wah, nanti kalau saya kritik pemerintah nanti saya bisa dimusuhi. Wah, enggak pak. Akhirnya kalah saya bicara. Indonesia terpuruk menjadi 112, nomor 112 dari 178 penduduk dunia, negara-negara di dunia. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia tidak mementingkan pendidikan karakter building, tidak mementingkan pendidikan mental attitude, kepribadian. Bagaimana? Hanya cuma kasih pelajaran, dapat ijazah, cari pekerjaan. Lah kalau sekedar mencari makan dengan cara seperti begitu, orang itu jangan sekedar gitu aja lah. Ya. Punya anak, kawin, punya rumah, terus kemudian cari makan dan lain sebagainya. Itu kan sama dengan burung. Burung, burung itu kerjaannya cari makan, punya anak, punya istri, dan punya televisi karena di depan kurungannya ada televisi. Naik mobil karena memang yang punya itu naik mobil. Kalau sekedar punya mobil, punya rumah, punya televisi dan punya pekerjaan, pekerjaannya cari makan, sama dengan burung. 1000 burung tetap burung, 1000 tahun yang akan datang tetap burung. Jadi kalau sudah sedemikian rupa, apa yang membedakan antara manusia dengan burung? Manusia mempunyai filsafat hidup, mempunyai arti hidup dan mempunyai tujuan hidup, mempunyai akal untuk mencapai tujuan hidup dengan benar dan baik. Maka diperlukan sebuah milieu dan lingkungan yang baik. Dan di samping milieu dan lingkungan baik adalah karakter dan mental attitude serta moral. Maka saya menghimbau kepada Departemen Agama dan Diknas supaya pendidikan agama jangan hanya 2 jam pelajaran. Iya, betul. Jangan hanya 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran 1 tahun cuman berapa hari? Cuman 9 hari. Dapat pelajaran apa? Itu baru pelajaran, belum pendidikan. Pendidikan itu bukan pelajaran, tapi kegiatan jamaah, di masjid, jumatan, gurunya juga apa itu namanya muridnya, gurunya sebagai uswatun hasanah. Karena mendidik itu harus pakai uswatun hasanah. Nah, inilah mungkin Indonesia terpuruk menjadi nomor 112 lembaga pendidikannya. Meskipun tidak seluruhnya seperti itu, tapi insan cendekia ini insya Allah saya lihat santri-santrinya hebat-hebat. Amin. Ya. Alhamdulillah seperti itu. Ya. Baik, Kiai. Tadi ada satu statement yang saya coba saya ambil. Tadi Kiai pernah dikatakan, pernah diminta untuk berbicara ya kan, di anggota dewan gitu ya. Dan kita juga lihat saat ini sorotan cukup tajam juga pada wakil-wakil rakyat juga para pemimpin gitu ya. Di awal Kiai mengatakan bahwa pendidikan pesantren itu pendidikan yang baik ya, dengan pembinaan di berbagai macam sektor. Kira-kira Kiai, pertanyaannya, perlu gak kita kasih pendidikan pesantren untuk para wakil-wakil rakyat dan juga para pemimpin bangsa ini? Gimana? Pesantrennya itu 1 bulan penuh di Senayan dengan sekian banyak kegiatan. Ya sholatnya, ya jamaahnya. Allahu Akbar, takbir. Ya itu, kalau mondok pesantren enggak bisa, tapi semuanya mondok di Senayan gitu loh. Jadi 24 jam di Senayan memikirkan kepentingan rakyat, kecuali kalau sedang pergi ke daerah. Tapi jangan banyak-banyak pergi ke daerah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin itu pesantrennya seperti gitu. Jadi pendidikan mental, karena pendidikan mental kalau menurut saya di dalam dunia pesantren, ya karena saya dari pesantren mungkin gitu, yeah. Jadi pendidikan pesantren itu 24 jam di dalam kampus, sehingga frekuensi kegiatan itu banyak, dan kegiatan ini diisi dengan jiwa dan filsafat hidup, diisi dengan hadis, dengan tafsir, dan lain sebagainya seperti itu. Meskipun seperti begitu, masih disangsikan di luar, belum tentu aman. Karena di luar itu pornografi, porno aksi luar biasa. Korupsi di televisi luar biasa. Ada yang rekening gendut, ada yang apa tuh namanya, ini, itu, dan lain sebagainya seperti begitu. Bagaimana seperti begini menjadi uswatun hasanah? Padahal uswatun hasanahnya adalah seorang pemimpin. Nah, saya ini terpaksa, apa tuh namanya, jelek-jelek, ya jadi uswatun hasanah. Tidak sekedar moralitas daripada saya, bukan sekedar amalan ibadah saya, tetapi saya harus berprestasi. Saya mendirikan Gontor sampai 16 cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah santri 20.993. Saya bisa mendirikan bangunan mandiri tanpa bantuan dari pemerintah, tanpa bantuan dari negeri asing, semuanya mandiri. Subhan. Nah, dari sini maka bagaimana saya berprestasi? Prestasi demi prestasi dan produktivitas daripada pemimpinan inilah yang diperlukan. Maka saya ngotot membuat Gontor 1, Gontor 2, memanagenya bagaimana? Memanage keuangannya bagaimana? Memanage moralnya dan kegiatannya dan lain sebagainya. Padahal anak umur 17, 8 tahun pubernya luar biasa, dengan tingkatan emosional yang tinggi, tapi bisa kita redam sedemikian rupa, bagaimana caranya? Lah, disinilah letaknya pertolongan Allah. Karena kita ini istiqomah, karena kita ini sungguh-sungguh, karena kita mempunyai idealisme, idealisme kita ini betul-betul dalam menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat madani di Indonesia. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan dengarkan kesimpulannya, dan juga nanti kita akan berdoa bersama. Tapi sebelum kita masuk ke kesimpulan dan juga berdoa bersama, ada kuis ini ya, akan dibagi-bagikan. Ya, memang kalau berada di sekolah itu suasananya berbeda. Seperti saya saat ini, pada saat kita datang ke masjid yang dihadiri oleh masyarakat umum dan juga dengan anak-anak nih, di mana anak-anak ini cukup begitu apa kritis. Buktinya sampai segmen akhir ini saja masih banyak yang mau bertanya, ya. Oke, kalau gitu saya kasih kesempatan dulu deh buat yang laki-lakinya, silakan siswanya yang mau bertanya. Namanya siapa, langsung pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio. Pertanyaannya ini, Kiai, Kiai. Tadi kan di sesi sebelumnya, sesi awal-awal itu diterangkan bahwa untuk generasi yang baik diperlukan seorang pemimpin yang uswatun hasanah. Karena dengan itu saya untuk suatu untuk generasi muda selanjutnya yang akan meneruskan bangsa untuk pemimpin bangsa ini, itu yang diprioritaskan yang untuk diperbaiki adalah pemimpinnya yang sebagai yang akan kita sebagai panutan kita, atau kita sebagai pemudanya yang harus diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus sekali. Yang mau dibenahi itu mana saat ini, pemimpinnya atau anak mudanya? Tapi ditampung dulu ya, Kiai ya. Silakan kedua, siapa? Ya, kita langsung ya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Isna. Pak Kiai, saya ingin bertanya, sebagai generasi muda yang insya Allah akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan, apa yang bisa kami para pemuda lakukan untuk mengatasi degradasi moral di negeri ini agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik masa depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekolah yang sangat berprestasi nih anak-anak, pertanyaannya juga berkualitas, silakan. Okay. Baik. Pertama kali Indro ya. Dio. Tio, Tio. Tio ya. Indro Dono Kasino Indro. Tio. Okay, Dio namanya, Kay. Ya, namanya Abdullah Tio. Baik. Pertama kali yang dia perbaiki dulu yang mana, kan gitu toh ya, generasi mudanya atau apa tuh namanya pimpinannya. Kalau kita dua-duanya diperbaiki, pimpinannya diperbaiki. Dengan cara seperti apa, Kiai? Kalau kita perbaiki ya dengan undang-undang, bagaimana kita supaya presiden kita ini baik, bagaimana supaya pemimpin kita ini baik, sampai pimpinan insan cendekia ini, bagaimana supaya baik dan lain sebagainya, lah begitu. Yang kedua, generasi muda kita didik mental, mental spiritual, karakter kepribadian kita didik dengan sekian banyak kegiatan-kegiatan yang diisi jiwa dan filsafat hidup dengan kata-kata hikmah. Hidupilah insan cendekia, jangan menggantungkan hidup dari insan sekian. Sekali hidup, hidup yang berarti. I'malu fauqoma amilu, berbuatlah lebih daripada yang mereka berbuat. Kalau mereka bisa berbuat, kenapa kita tidak berbuat? Sekali hidup, hidup yang berarti. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Mantap. Nah, dengan cara seperti begini, anak-anak pemuda ini kita pacu sedemikian rupa. Kata-kata Soekarno, berilah saya 10 pemuda, akan saya goncangkan dunia. Nah, dengan cara seperti begini, pemuda ini akan tertarik. Maka dia akan terbuat taat. Kegiatan-kegiatan itu akan membuat dinamika. Dari dinamika akan membuat militansi. Dari militansi akan membuat etos kerja. Dari etos kerja akan membuat karakter. Cari karakter insan cendekia, insan cendekia. Ini apa tuhnya akan terjadi sedemikian rupa nanti. Kiai, mohon maaf saya potong, Kiai. Apakah perlu ada intervensi pemerintah, Kiai? Bicara mengenai kurikulum pendidikan di negara kita tercinta ini, Kiai. Perlu dibenahi enggak, Kiai? Kan ya. Tadi Koyebia mengatakan bahwa pendidikan kita hanya melatih otak saja, kognitif saja, ya. Ya. Tapi masalah moral, akhlak itu masih kurang karena agama ini ya, kalau perlu dibenahi enggak itu, Kiai? Saya seorang kiai juga harus banyak dirubah itu. Bagaimana kegiatan jangan hanya masalah kognitif saja, masalah intelektual saja, masalah emosional, masalah kemasyarakatan, masalah banyak sekali yang harus diinikan. Ya. Dan itu tidak bisa dididik dengan pelajaran saja. Ya. Dididik dengan ilmu pelajaran saja tidak bisa. Harus dilatih, harus dengan sekian banyak kegiatan dan lain sebagainya. Itu saja, ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang seperempat berhasil. Tergantung motivasi daripada mereka itu semuanya. Baik. Nah, kalau anak-anak pertanyaan yang kedua gimana, Ki? Dari Isna tadi. Ya. Apa yang harus dilakukan sebagai generasi muda ya? Gitu ya. Silakan. Saya setuju sekali. Di dunia ini kalian nanti akan masuk dalam dunia luar penuh dengan segala macam atribut, kultur dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai melupakan kepribadian Anda. Anda berbaik sendiri baik, itu sudah dakwah Islamiyah yang dahsyat sekali. Jadi kita untuk berdakwah tidak perlu, hey, mari kita berbuat baik, mari kita sembahyang. Ya usah, kita sembahyang kita baik, moralitas kita baik, pelajaran kita juga baik, ilmu kita baik, di kelas kita baik, semuanya kita baik. Itu sudah dakwah dahsyat sekali. Itu siapa namanya tadi? Isna. Huh? Isna. Esna, itu Esna itu anak luar biasa itu. Itu anunya baik, sembahyangnya baik. Waduh, kacamatanya juga baik. Jadi kalau sudah baik, itu orang akan meniru. Karena ya manusia itu suka meniru dan suka kebiasaannya. Al insanu ibnu awaitihi. Maka manusia harus dibiasakan dengan kebiasaan yang baik. Dengan cara kebiasaan yang baik inilah maka kita ini akan menjadi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah bukan pemimpin saja, kita bisa menjadi uswatun hasanah. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, baik. Ya, ini masukan untuk kita semuanya, ini khususnya para pemirsa ya, anak-anak muda yang saat ini mungkin sedang menunggu waktu berbuka puasa. Tanggung jawab negara ada di pundak kita loh ya. Jadi sekarang kita harus membenahi diri kita ya dengan istiqomah dan juga memperbaiki diri kita dan juga terus menambah keilmuan yang ada dalam diri kita. Kiai, di kesempatan akhir ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa diberikan untuk pemirsa di rumah dan juga para siswa-siswi yang ada di Insan Cendekia ini, silakan Kiai. Maka pendidikan adalah pendidikan karakter, sangat diperlukan oleh bangsa ini. Maka dengan sekian banyak kegiatan-kegiatan, dengan motivasi kalian bagi anak-anak Insan Cendekia, dalam kegiatan itu harus mempunyai tujuan untuk apa, mengapa dan lain sebagainya. Maka kewajiban pimpinannya untuk menerangkan itu semuanya kepada para santrinya dan muridnya, dan kepada sekolah-sekolah supaya menerangkan untuk apa disiplin dan lain sebagainya. Itu pendidikan karakter dan kepribadian. Sebab di luar sedemikian rupa, luar biasa. Pornografi, pornoasi, dan kemudian pembunuhan apa sekarang. Ini sekarang sudah mulai terjadi perampokan bersenjata dan lain sebagainya. Waduh, ini penayangan-penayangan itu juga kadang-kadang juga kurang baik sebetulnya tuh. Jadi yang baik itu kalau bisa ya diperbanyaklah. Seperti TV One ini yang baik-baik ini kelihatannya yang diinginkan. Alhamdulillah. Apa itu namanya? Maka itu satu sisi pendidikan. Yang kedua, bangsa ini juga harus baik. Mari kita masyarakat kita ini ikut menciptakan milieu dan lingkungan yang baik. Karena yang mendidik itu juga rumah tangga dan masyarakat dan lembaga pendidikan. Pemerintahnya kalau juga pemerintahan yang baik, jangan menjadi pemerintahan yang kurang baik. Maka daripada itu doa saya selalu, kalau untuk anak-anak Gontor itu, ya Allah berilah kami murid yang baik-baik dan perbaikilah murid kami. Ya Allah berilah kami guru yang baik-baik dan perbaikilah guru kami. Ya Allah, berilah kami wali murid yang baik-baik dan perbaikilah wali murid kami. Itu doa saya seperti begitu. Berilah kami masyarakat yang baik dan perbaikilah masyarakat kami. Sebab kalau kita ini diberi wali murid yang enggak baik, uang dijewer aja begitu, wah, saya ini ditempel lagi sama bapak guru. Waduh, komplain, lah ini. Saya kira di insan cendekiawan ada juga yang komplain sedikit lah sebegitu. Tapi jangan sampai kita ini apa tuh namanya sedemikian rupa. Maka kita harus ingat bahwa menjadi seorang itu harus baik, santri yang baik, wali murid yang baik, guru yang baik, kiai juga yang baik. Maka saya selalu berdoa muhasabah setiap hari. Ya Allah, dosaku ini berlimpah-limpah. Namun kami bukan ahli surga. Padang pasir itu kayak-kayak merupakan dosa-dosa kami. Sementara umur kami tambah berkurang. Maka berilah kami taubat yang baik kepada Engkau. Ya. Itu syairnya Abu Nuwas. Ya. Maka ya. Daripada ini kita marilah kita berdoa. Mudah-mudahan negara kita dan kita masyarakat kita, pondok pesantren kita dan wali murid kita dan anak-anak kita semuanya selamat dan akhirnya menjadikan kita mempunyai masyarakat mardani yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sakatu rasulillah jami'an alhamdulillahi bil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atin sultanik. Ya Allah, a'inna wa sahil umurana wa yassir amalana wa haqqiq amalana wa qawina wa thabbit aqdamana wa barik lana fikna warzuqna wa sallimna fi kifahina wa jihadina fi sabili i'la'i kalimatika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tolonglah mudahkanlah urusan kami dalam mengiklaan di kalimatika ya Allah, dalam menegakkan kalimat Engkau ya Allah di bumi persabda Indonesia, sehingga Indonesia ini merupakan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Berilah kami rezeki, berilah kami ilmu, berilah kami para pembantu-pembantu, berilah kami masyarakat yang baik-baik dan perbaikilah masyarakat kami. Berilah kami murid yang baik-baik dan perbaikilah para murid kami. Berilah kami guru yang baik-baik dan perbaikilah guru kami. Berilah kami pemimpin yang baik-baik dan perbaikilah para pemimpin kami. Ya Allah, Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur rizqin. Waqtina bihalalikan haramika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berilah kami rezeki yang luas, rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur rizqin. Dan Engkau sebaik-baik ya pemberi rezeki ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berilah kami dan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia ini keturunan-keturunan yang baik-baik dan perbaikilah keturunan kami. innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini. Berilah kami hikmah sehingga barakah Ramadan ini kepada kami, kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh bangsa dan seluruh umat Indonesia ini khususnya, dan umat di seluruh dunia pada umumnya. Allahumma aizal Islam wal muslimin fi balatina hadha khassa bildanil muslimin amah. Allahumma aslih umrahum ila ma fi salah Islam wal muslimin bi rahmatika. Anda baru saja menyaksikan Tabligh Akbar yang dipersembahkan oleh Top One Action Medis, recommended for all motorcycles.